Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita melanjutkan pelajarannya tentang jamak takdirah, salah satu bagian dari jamak takdir, wazan-wazan pada jamak takdirah jumlahnya ada sekitar 23 yang dikenal, yang paling banyak digunakan. Kemarin sudah sampai pembahasan pada wazan yang ke-16. Terakhir wazan yang ke-16 dari jamak kasrah ini. Yang berikutnya wazan yang ke-17. Sabi'a asyara yang ke-17. Yakni fawa'ilu. Fawa'ilu wa huwa qiyasiyun fi 'iddati siyaghin. Dia wazan fawa'ilu ini adalah qiyas bisa diqiyaskan pada beberapa bentuk, beberapa sighah. Asyharuha yang paling terkenal, yang paling dikenal dari sighah-sighah tersebut, yakni yang pertama fa'ilatun, ya, wazan atau sighah dari isim mufrad fa'ilatun, isman au sifatan, yang berupa isim atau berupa sifat. Jadi fa'ilatun ini bisa berupa isim, bisa pula berupa sifat. Mislu, sebagai contoh, nasiyatun ini mengikuti wazan fa'ilatun dan ini berupa isim, artinya tidak menunjukkan sifat, bukan sifat, tapi ini isim. Nasiyatun, jambul atau rambut yang ada di depan kepala, itu isim. Nah, kemudian jamaknya mengikuti wazan fawa'ilu menjadi nawasin, atau supaya lebih jelas, asalnya sesuai dengan wazannya fawa'ilu menjadi nawasiyun, nawasiyu. Ini tidak tanwin ya, wazan jamak kasrah ini fawa'ilu tidak tanwin, maka dari nasiyatun menjadi nawasiyu. Akhir dari bentuk jamak ini pada kata nasiyatun, yakni nawasiyu, huruf akhirnya adalah ya. Kemudian sebelum ya itu di kasrah, maka ya yang akhir itu dihilangkan dan kemudian diganti dengan tanwin pada harakat sebelumnya, sehingga menjadi nawasin. Jadi keadaan akhir dari suatu isim yang seperti ini, atau disebut dengan isim mangkus, pembahasannya sudah ya, isim mangkus ini selalu demikian dalam keadaan nakirat, ya atau huruf ya yang ada di akhir itu dihilangkan dan diganti dengan tanwin pada harokat sebelumnya. Jadi tanwin yang menggantikan ya tersebut pada isim mangkus, nawasin atau qawbin atau yang semisalnya, ini tanwin yang fungsinya sebagai pengganti dari ya yang dihilangkan, bukan tanwin seperti isim secara umum. Berbeda dari sisi fungsi atau faedah, itu berbeda. Sehingga di sini, walaupun asalnya wazan ini termasuk mamnu' minas sarf, tidak tanwin, tetapi karena tanwin di sini pengganti dari huruf ya yang dihilangkan, maka dia tetap dengan tanwin nawasin. Berbeda tanwin dengan yang lainnya. Dan nanti ketika ma'rifah dengan alif lam misalnya, atau ketika menjadi mudhaf, ya itu akan muncul kembali, dan bomahnya ditakdirkan, bomahnya tidak tampak, bomah pada ya tersebut tidak tampak, sehingga dikatakan an-nawasi, gitu ya, an-nawasi. Jadi keadaan akhir dari isim semacam ini, ya, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya pada pembahasan isim manqus. Ya. Tapi terkait dengan bentuknya, bentuk jamak ini, jamak kasrah atau jamak takdir yang mengikuti wazan fawa'ilu, ini berasal dari isim mufrad yang bentuknya fa'ilatun. Contoh yang berikutnya terkait dengan jamaknya, ya. Baik. Tadi isim mufrad yang berwazan fa'ilatun, yakni kadzibatun. Ya, kadzibatun. Perempuan yang berdusta. Kadzibun berdusta, untuk laki-laki ada tak ta'nif menunjukkan perempuan. Jadi perempuan yang berdusta. Kadzibatun. Ini menunjukkan sifat. Ya. Menunjukkan sifat, ya, dari maknanya tadi ini menunjukkan sifat atau bentuk isim fa'il, ya, nanti bisa dirujuk kembali pengertian atau makna dari isim fa'il, sifat untuk menunjukkan yang melakukan perbuatan fi'il, ya, mengikuti wazan fa'ilun, ya, dari tulaki. Nah, di sini sifat ini untuk mu'annas, maka ditambahkan dengan ta'nif, sehingga menjadi kadzibatun. Sesuai wazannya tadi, fa'ilatun kadzibatun, ini berubah sifat, maka jamaknya mengikuti wazan fawa'ilu menjadi kawadzibu. Ya, kawadzibu. Mamnu' minas sarf, ya, tidak tanwin, kawadzibu. Nah, di sini perubahannya dari fa'ilatun nasiyatun kadzibatun, ketika dijamakkan alif yang ada di huruf kedua dari mufradnya tadi itu berubah menjadi wawu pada jamak, ya. Jadi alifnya kadzibatun yang ada di urutan kedua itu, ini berubah menjadi wawu pada bentuk jamak. Kawazibu. Jadi wawunya ini perubahan dari alif. Adapun alif pada jamak fawa'ilu kawabibu yang di urutan ketiga, ini tambahan. Ini alifnya tambahan. Ini. Jadi berbeda alif pada mufrad dengan alif pada jamak, itu berbeda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari wazan fawa'ilu, ini qiyas dari mufrad ismun ala wazni faw'alin au faw'alatin. Ism yang mengikuti wazan faw'alun atau faw'alatun. Ism mufrad yang mengikuti wazan faw'alun atau faw'alatun. Maka nanti jamaknya mengikuti wazan fawa'ilu. Mithlu, contoh. Jauharun. Ya, fawa'alun. Maka jamaknya menjadi jawahiru. Fawa'ilu. Kautharun. Ya, kautar. Maka jamaknya menjadi wakawatiru. Ya, fawa'ilu. Zauba'atun, ini yang ada tak ta'nifnya, fa'alatun, zauba'atun, maka jamaknya menjadi wa zawabi'u. Sawma'atun, jamaknya menjadi suwami'u. Ini. Ini isim mufrad yang berwazan fa'alun atau fa'alatun, maka bentuk jamak menjadi fawa'ili dengan contoh-contoh ini tadi. Ya. Jauharun, permata. Kautarun, telaga yang ada di jannah, ya, di antara maknanya. Kemudian zauba'atun, bencana, malapetaka. Sauma'atun, tempat pertapaan rahib, tempat pertapanya si rahib, itu disebut sauma'ah, tempat ibadahnya rahib, ya. Ini pada sifat yang kedua untuk dibentuk jamak fawa'il. Yang berikutnya, salisan yang ketiga, ismun ala wazni fa'alun, ism yang mengikuti wazan fa'alun. Mislu, contoh khatamun, ya, fa'alun khatamun, ini ism berwazan fa'alun, maka jamaknya menjadi khawatimu, khawatimu. Ya, fawa'ilu, ya. Contoh yang berikutnya, qalaba, qalaba, ya. Assalamualaikum, qalabun, ya. Isim, ya, qalabun, maka jamaknya menjadi qawalibu, qawalibu, ya, fawa'ilu. Ini, ini isim mufrad yang berwazan fa'alun, jamaknya menjadi fawa'ilu. Ya. Khatamun, cincin. Qalabun, cetakan. Ya. Apa namanya? Semacam plat apa-apa, ya, untuk mencetak. Itu cetakannya itu, ya. Itu qalabun. Baik. Rabi'an yang keempat, wasfun ala wazni fa'ilin li mu'annasin au li muzakkarin ghairi aqilin. Sifat yang mengikuti wazan fa'ilun. Sifat, ya, menunjukkan sifat atau mensifati, ya, yang mengikuti wazan fa'ilun li mu'annas, untuk mu'annas. Jadi wazannya fa'ilun. Ya, kalau dilihat atau diperhatikan secara umum, ya, wazan fa'ilun ini digunakan untuk muzakkar, iya kan? Pada isim fa'il. Ya, isim fa'il, sifat yang menunjukkan pelaku dari perbuatan fi'ilnya, ini berwazan fa'ilun, ini untuk yang muzakkar. Secara umum demikian. Tapi di sini disebutkan sifat yang berwazan fa'ilun atau isim fa'il untuk mu'annas. Bukan fa'ilatun, tidak ada ta'nitsnya. Tapi fa'ilun. Tapi ini digunakan untuk mu'annas. Ada yang demikian, nanti ada contohnya. Atau li muzakkarin ghairi aqilin, untuk muzakkar yang ghairu aqil. Fa'ilun, ini sifat ini digunakan untuk muzakkar yang ghairu aqil. Bagaimana? Lihat contohnya supaya lebih jelas. Ya, mitlu, contoh. Ha'ilun. Ya, ha'ilun. Ini sifat wazannya fa'ilun. Tidak ada tanda ta'nitsnya, tidak ada ta'nits. Tetapi sifat ini digunakan untuk mu'annas, untuk perempuan. Ya, tidak digunakan untuk laki-laki. Kenapa? Dari mana mengetahuinya? Dari makna dari sifat ini. Ha'ilun. Apa? Yang haid. Ya, yang bisa haid kan hanya mu'annas, hanya perempuan. laki-laki tidak bisa, tidak ada. Maka karena sifat ini khusus hanya untuk perempuan, ya, maka lafadznya tidak perlu dibedakan sebagaimana sifat secara umum. Ya, kalau sifat secara umum misalnya talibun, hatibun, talibun penuntut ilmu, pencari ilmu atau siswa, kemudian katibun penulis. Nah, ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Siswa laki-laki, siswi perempuan, penulis laki-laki, penulis perempuan, bisa untuk kedua-duanya. Maka dibedakan lafadznya untuk mudzakkar dengan bentuk asalnya fa'ilun, talibun, qari'un, katibun yang semisalnya. Adapun untuk muannas dengan menambahkan ta'nis. Ya, menjadi talibatun, katibatun, qari'atun dan yang seterusnya. Karena sifat itu bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas, sehingga dibedakan lafadznya dengan menambahkan ta'nis untuk yang muannas. Adapun ketika sifat itu hanya khusus untuk muannas, secara makna itu hanya ada pada muannas, khusus untuk muannas, tidak ada laki-laki yang bersifat demikian, maka tidak perlu dibedakan lafadznya, dalam artian tidak perlu ditambahkan ta'nis untuk membedakan dengan yang mudzakkar, karena yang mudzakkar tidak ada. Jadi cukup dibentuk mengikuti wazan fa'ilun, ini sudah menunjukkan sifat untuk muannas, karena dari makna itu menunjukkan demikian. Ini khusus hanya untuk muannas. Ya. Ini haidun, ya, perempuan yang haid. Ini. Tidak perlu mengatakan haidatun untuk makna yang sama. Ya, perempuan yang haid tadi ya, tidak perlu mengatakan haidatun dengan menambahkan ta'nis. Tidak, cukup dengan haidun. Ini sudah mencukupi. Dan ini yang digunakan. Ya. Nah, kemudian jamaknya, ini sifat yang mengikuti wazan fa'ilun untuk mu'annas, jamaknya sesuai wazannya tadi, fawa'ilu menjadi hawa'ilbu. Ya, hawa'ilbu. Ini. Contoh yang berikutnya, taliqun. Ya, taliqun. Ini maknanya, bukan yang mentalak, bukan laki-laki yang mentalak, bukan. Makna taliqun adalah perempuan yang ditalak, perempuan yang dicerai. Ini maknanya. Jadi bukan laki-laki yang mentalak, bukan. Jadi taliqun ini maknanya adalah yang ditalak, yang dicerai. Berarti menunjukkan untuk mu'annas, karena yang bisa ditalak, yang bisa dicerai itu yang perempuan. Ya, bukan yang laki-laki. Kalau laki-laki yang mentalak, ya, ini. Sehingga sifat ini hanya digunakan untuk mu'annas, untuk perempuan. Maka lafadznya tidak dibedakan dengan adanya ta'nis. Cukup dengan bentuk asalnya fa'ilun, taliqun, ini sudah menunjukkan khusus untuk mu'annas. Ya, maka tidak perlu ditambahkan dengan ta'nis. Sehingga bentuk jamaknya, ya, mengikuti wazan fawa'ilu menjadi fawaliqu. Ini ya. Jadi sifat yang memang itu secara makna khusus hanya untuk mu'annas, hanya untuk perempuan, maka bentuknya atau lafadznya itu cukup menggunakan lafadz yang asal, yang tidak ada tanda ta'nisnya, tidak ada ta'nisnya, seperti contoh ini. Ya. Kemudian sifat yang untuk mudzakkar ghairu aqil yang berwazan fa'ilun dicontohkan sesudahnya yang di bawah, syahiqun. Ini keledai yang suara keledai itu apa? Meringkik atau semacamnya yang bersuara. Ya. Kalau di apa disamakan mungkin hampir sama dengan kuda, ya mungkin dikatakan meringkik, ya, keledai meringkik atau bersuara, syahiqun, keledai. Ini mudzakkar, tapi dia ghairu aqil, ya, hewan, ya, yang namanya binatang ini termasuk ghairu aqil, sehingga syahiqun ini merupakan sifat, ya, berwazan fa'ilun untuk muzakkar ghairu aqil, maka jamaknya menjadi syawahiqu, ya, syawahiqu, fawa'ilu. Ini sahilun, kuda yang meringkik. Ini kuda. Kalau keledai tadi syahiq, kalau kuda sahil, yang meringkik, yang berbunyi, yang bersuara. Ini sifat berwazan fa'ilun untuk mudzakkar ghairu aqil, maka jamaknya menjadi sawahilu. Berwazan fawa'ilu. Ini. Jadi ini empat sighah yang paling banyak digunakan, ya, dengan bentuk jamak fawa'ilu. Ada beberapa bentuk ini tadi. Yang berikutnya, Samina Asyara, yang ke-18. Sighah yang ke-18. Yakni fa'ilu. Ya. Kalau cetakannya mungkin kurang jelas, bisa diperjelas, ya. Fa'ilu. Ya, fa'ilu. Jadi fa, kemudian ain, alif, kemudian hamzah, kemudian lam. Ya. Hamzahnya ditulis dengan bentuk ya bersambung dengan lam, ya. Fa'ilu. Wazan ini, wazan jamak kasrah ini, fa'ilu, ya, dijelaskan wa huwa qiyatiyun fi kulli ruba'iyyin. Ya, wa huwa qiyatiyun fi kulli ruba'iyyin. Ini adalah qiyasi, qiyas pada setiap rubai, setiap isim yang tersusun dari empat huruf. Rubai maknanya isim itu tersusun dari empat huruf. Sawa'un, sama saja, min apa yang sawa'un kana, ya, bukan min, ya, tapi kana. Sawa'un kana isman au sifatan, ya. Sama saja apakah dia itu isim atau sifat, ya. Jadi isim yang tersusun dari empat huruf tadi, apakah itu berupa isim, ada makna isim secara umum, ataukah itu berupa sifat, memberikan makna sifat. Bisyarti, dengan syarat, ayyakuna mu'annasan. Isim tersebut mu'annas, kata tersebut adalah mu'annas. Ta'nisan lafziyan au ma'nawiyan. Yakni mu'annas secara lafaz, ataukah mu'annas secara makna. Ya, baik itu mu'annasnya secara lafaz maupun mu'annasnya secara makna, sama. Wa bi syar'i ayyakuna al-harfu ats-tsalitsu maddatan, dengan syarat pula bahwasanya huruf ketiga adalah huruf mad, maddatan, ya, huruf mad, huruf panjang. Ini. Jadi fi'il lafzum, isim yang tersusun dari empat huruf, kemudian itu berupa isim ataukah berupa sifat, sama, dengan syarat isim atau sifat tersebut merupakan mu'annas, jenisnya mu'annas, baik lafzi maupun maknawi. dan juga dengan syarat huruf yang ketiga adalah huruf mad, huruf panjang, yakni alif sebelumnya fathah atau wawu yang sebelumnya itu dhammah atau ya yang sebelumnya itu kasrah. Ini huruf mad. Jadi sesuai alif dengan fathah, wawu dengan dhammah dan ya dengan kasrah. Maka huruf-huruf tersebut disebut dengan huruf mad. Jadi bacaan panjang, huruf panjang atau tanda panjang dari harokat yang sesuai yang sebelumnya. Ini. Wa bidzalika fil auzanit taliyati. Dan itu ya, akan tampak pada wazan-wazan sebagai berikut. Awalan yang pertama. Fa'alatun. Ya. Ini rubai 4 huruf. Dengan catatan tak ta'nits itu tidak dihitung. Ya, jadi tak ta'nits untuk semacam ini tidak diperhitungkan, tidak dianggap, ya, tidak dihitung. Sehingga fa'alatun ini 4 huruf, bukan 5, tapi 4. Fa, ain, alif dan lam. Tak ta'nits tidak dihitung. Ya, ini rubai. Baik. Bi fathil fa'i, dengan fathah pada fa' kalimahnya. Au kasriha, atau dengan mengkasrah pada fa' kalimahnya, pada huruf pertama. Au dhammiha, atau dengan mendomahnya. Jadi fa'alatun, atau fi'alatun, atau fu'alatun. Tentunya dengan syarat-syarat yang sebelumnya terpenuhi ya, tadi ya. Ini ism atau sifat, kemudian ini untuk mu'annas, baik lafzi maupun maknawi, kemudian huruf ketiga mad, ya, itu syarat-syarat yang sebelumnya harus terpenuhi. Kemudian di sini wazannya ada beberapa wazan ya. Yang pertama fa'alatun atau fi'alatun atau fu'alatun. Mislu, contoh sahabatun, sahabatun, awan. Ya, atau mendung atau awan ya. Ini mengikuti wazan fa'alatun dan memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya tadi yang disebutkan, maka bentuk jamaknya menjadi sahaibu ya, sahaibu fa'ailu. Ini contoh berikutnya yang dikasrah pada fa' kalimah fi'alatun risalatun. Ya, itu risalatun, risalah. Ya, fi'alatun, risalatun. Maka bentuk jamaknya menjadi rosailu. Ya, rosailu. Sesuai wazannya fa'ailu. Kemudian contoh yang berikutnya yang fa' kalimahnya di dhammah. Zu'abatun. Ya. Zu'abatun, fu'alatun. Maka bentuk jamaknya menjadi zawa'ibu ya, zawa'ibu. Ini baik, jadi wazan yang pertama fa'alatun dengan fathah atau dengan kasrah atau dengan dhammah pada fa' kalimat. Dicontohkan ini tadi ya, risalatun risalah atau surat. Kemudian doa batun rambut kepala yang dijalin, rambut kepala yang dijalin yang diikat. Kemudian wazan yang kedua tetap dengan syarat-syarat yang sebelumnya tadi ya. Ini kemudian wazan yang kedua fa'ulatun, fa'ulatun 4 huruf. Ya, baik itu nanti untuk isim atau untuk sifat. Ya, kemudian mu'annas, lafzi maupun maknawi. Kemudian huruf ketiga itu mad. Di sini wawu. Itu mad dari harakat dhammah sebelumnya. Fa'ulatun. Kalau yang pertama tadi alif. Fa'alatun. Alif sebelumnya fathah. Yang kedua ini wawu sebelumnya dhammah. Berarti ini mat. Ya. maka bentuk jamaknya mengikuti fa'ilu. Mislu, contoh, halubatun menjadi halaibu. Hamulatun jamaknya menjadi hamailu. Ini halubatun, kambing untuk perahan, kambing perah yang diambil susunya di perah itu halubah. Kemudian hamulatun, binatang untuk mengangkut, binatang angkutan untuk mengangkut barang-barang, hamulah. Ini wazan yang berikutnya, salisan yang ketiga, fa'ilatun, ya, fa'ilatun. Mislu, contoh atau wazannya dulu, fa'ilatun ini empat huruf, kemudian mu'annas, kemudian huruf ketiga mat, yaitu ya yang sukun dan sebelumnya adalah kasrah. Ini mat, fa'ilatun. Maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'ailu. Mislu, contoh, sahifatun wa sahaifu. Sahaifu ini jamaknya. Tariqatun wa taraiqu, jamaknya menjadi taraiqu. Fa'ailu. Ini sahifatun, lembaran atau surat kabar, ya. Kemudian tariqatun, jalan atau metode atau cara, itu tariqah. Itu jamaknya, ya, sahaifu, taraiqu. Rabi'an yang keempat, wazan yang keempat, yakni fi'alun. Fi'alun ini empat huruf, baik itu berupa isim maupun sifat, kemudian mu'annas. Nah, di sini mu'annasnya maknawi, ya, karena tidak ada tanda taknisnya. Fi'alun tidak ada taknis, berarti dia mu'annas yang maknawi secara makna. Ini. Kemudian huruf ketiga adalah mad. Ini, alif sebelumnya fathah. Ini huruf mad. Fi'alun. Ya, maka nanti jamaknya mengikuti wazan fa'ailu. Mislu, contoh, shimalun menjadi syama'ilu. Ya, menjadi syama'ilu. Shimalun, kiri, sebelah kiri, atau arah utara. Bisa bermakna kiri, juga bisa bermakna utara, arah utara. Berikutnya, tapi mungkin kalau ini mu'annas, ya mungkin yang bermakna kiri, karena ini dianggap mu'annas. Wallahu a'lam. Kemudian wazan yang berikutnya, khamisan yang kelima, yakni fa'ulun. Fa'ulun ini ruba'i, empat huruf. Ini berupa sifat, ya, bukan isim tapi sifat, memberikan makna sifat. Kemudian mu'annas lafzi, mu'annas maknawi. Karena pada lafaz tidak ada tanda taknif, tidak ada tak marbutah, maka ini mu'annas maknawi, secara makna mu'annas. Kemudian huruf ketiga huruf mad, yaitu wawu sebelumnya dhammah. Ini huruf mad. Jadi memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian wazannya adalah fa'ulun, maka bentuk jamaknya, ya, mengikuti wazan fa'ailu, ya, mislu. Sebagai contoh, ajuzun ajaizu. Ini ajuzun, mufradnya tadi fa'ulun, kemudian jamaknya ajaizu, fa'ailu. Ajuzun, perempuan yang tua renta. Ajuz untuk ini terkait dengan makna perempuan, ya, perempuan yang tua renta. Ini wazan-wazan, ya, dari isim mufrad yang bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'ailu. Ada yang ditanyakan sebelumnya dari ini, dua wazan ini? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Tasi'a asyara, yang ke-19. Wazan jamak kasrah, yang ke-19, yakni fa'ali. Ya. Fa'ali. Ya. Jadi huruf akhir itu huruf ya. Dan yang nampak ya-nya sukun. Tetapi pada asalnya ya itu sebenarnya dhammah. Hanya saja dhammahnya tidak tampak, digantikan dengan sukun. Dan tentunya kalau diperhatikan bentuk jamak ini fa'ali, ini juga kalau dilihat dari sisi huruf akhirnya, ya, ini termasuk apa? Isim manqus. Ya. Artinya apa? Huruf akhir berubah huruf ya. Ya, kemudian sebelum ya itu kasrah. Ya, dari sisi ini dilihat dari sisi keadaan huruf akhirnya, bentuk jamak ini termasuk isim manqus. Jadi pembahasan isim manqus yang sudah disampaikan sebelumnya itu pembagian atau jenis isim dari sisi keadaan huruf akhirnya atau jenis huruf akhirnya. Tidak melihat bentuk isimnya, apakah itu jamak atau isim mufrad atau bagaimana, untuk mudzakkar atau untuk muannats atau bagaimana, tidak melihat itunya. Jadi isim manqus itu sekedar melihat huruf akhirnya, yakni huruf ya dan sebelumnya kasrah. Ya, setiap isim yang demikian itu disebut dengan isim manqus dan berlaku padanya hukum-hukum pada isim manqus sebagaimana sudah disebutkan. Ya. Ini. Sehingga di sini memang di sini pada wazan ditunjukkan lengkapnya atau aslinya dengan ya. Supaya jelas. Fa'ali. Kemudian dalam penggunaan penerapan kata-kata yang dibentuk menjadi wazan ini, mengikuti wazan ini, tentunya ya disesuaikan dengan kaidah isim manqus. Dijelaskan di sini fa'ali wa huwa qiyasiyun fi iddati siyahin. Fa'ali ini qiyas pada beberapa bentuk. Ashharuha, yang paling terkenal darinya. Yang pertama, fa'latun. Fa'latun. Mislu, contoh. Maumatun. Itu ada tak taknif atau tak marbutah yang tidak tampak, tidak tercetak maksudnya. Jadi, aslinya atau yang benar, ya, itu ada tak taknifnya, ada tak marbutah. Maumatun. Seperti itu ya. Ditambahkan sendiri ya. Maumatun, karena sesuai wazannya tadi fa'latun, maka bentuk jamak dari maumatun ya, menjadi mawamin. Mawamin asalnya apa? Sesuai wazannya ada ya-nya, asalnya mawami. Mawami, fa'ali, mawami, atau supaya lebih jelas tambahkan alif lam, al-mawami. Ada ya yang ada ya, ada ya di huruf akhirnya, kemudian dihilangkan dalam bentuk nakirah, digantikan dengan tanwin sebelumnya menjadi mawamin. Ini. Al-mawmatu, ini maknanya. Al-mawmatu as-sahra'u al-wasi'atu. Mawmah, ini adalah sahra', yaitu gurun pasir, padang pasir yang luas. Gurun atau padang pasir yang luas. Itu makna dari mawmatun. Wazan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, wazan yang kedua. Fi'latun. Fi'latun. Misu, contoh. Fi'latun. Fi'latun. Jamaknya menjadi sa'alin. Menjadi sa'alin. Asalnya ada ya sa'ali, kemudian ya-nya dihilangkan, digantikan dengan tanwin pada huruf sebelumnya menjadi sa'alin. yuqalu innaha al-ghulu. Makna dari fi'latun ini dikatakan bahwasanya fi'latun ini adalah al-ghul. Ghul itu hantu. Jadi fi'latun hantu, hantu yang perempuan. Berikutnya, wazan yang ketiga dari jamak fa'ali ini, yakni ayyakuna al-ismu mazidan bi harfaini, yakni isim tersebut ada tambahan dua huruf. Isim yang ada tambahan dua huruf. Ya. Mislu, contoh. Qalan suwatun. Ya. Qalan suwatun. Qalan suwah atau peci. Ini isim. Ya. Kemudian pada isim ini ada penambahan dua huruf. Ya. Yakni wawu dan tak ta'nif. Okay. Di akhirnya tambahan dua hurufnya itu nun dan wawu, tak tanis tidak dianggap, okay. Tambahannya adalah nun dan wawu ini. Maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'ali, okay. Wajam'uha jamaknya menjadi qalatin, okay. Asalnya qalati ada ya'nya. Jadi pada jamak ini yang digunakan hanya huruf-huruf yang asal dan pokok. Qalatin atau qalati, qaf, lam dan sin, itu saja. Menunjukkan apa? Tadi nun dan wawu itu tambahan. Atau dari kata qalan suwatun tadi, ini juga bisa dibentuk jamak dengan bentuk yang lain. Menjadi qalanisi atau qalanitu. Ini. Tetapi ini berbeda wazannya dengan fa'ali. Yang sewazan dengan fa'ali pada qalatin, yang asalnya qalati. Adapun qalanitu itu wazan yang lain. Baik. Tetap jamak dari qalan suwatun. Jadi ada dua jamak untuk qalan suwatun di sini. Yang satu mengikuti wazan fa'ali qalatin, yang satu mengikuti wazan yang lain yakni qalanisu. Berikutnya wazan yang keempat dari jamak kasrah fa'ali ini, yakni fa'la'u. Fa'la'u isman. Fa'la'u yang merupakan isim, bukan sifat. Ya, karena di sana ada fa'la'u yang itu merupakan sifat, seperti yang ada pada warna misalnya. Jadi warna itu sifat yang wazannya af'alu untuk muzakkar, contohnya ahmaru, kemudian untuk mu'annas fa'la'u, contohnya hamra'u. Ini sifat. Jadi fa'la'u yang merupakan sifat ini pada warna untuk mu'annas. Tetapi fa'la'u yang dimaksud di sini, yang wazannya fa'ali, wazan jamaknya itu fa'ali, ini adalah fa'la'u yang merupakan isim, bukan sifat. Bukan yang seperti hamra'u, khatra'u, sauda'u, bukan yang seperti itu. Walaupun lafadznya sama, fa'la'u wazannya sama, tetapi secara makna berbeda. Ya, karena kalau hamra'u, sauda'u itu sifat terkait dengan warna. Tapi kalau fa'la'u yang dimaksud di sini adalah berupa isim, bukan sifat. Sebagai contoh, mislu sahra'u. Ya, sahra'u. Apa maknanya? Gurun pasir. Padang pasir atau sahara. Sahara dari bahasa Arab ini sahra'u. Jadi sahara, gurun, padang pasir. Ini bukan sifat, isim. Isim yang menunjukkan apa terkait dengan benda atau yang semisal itu, tidak menunjukkan sifat. Jadi artinya bukan seperti kalau hamra kan yang merah, yang berwarna merah, yang bersifat warna merah. Itu sifat. Kalau sohra'u yang bergurun kan tidak. Sohra'u apa gurun? Padang pasir. Itu isim bukan sifat. Ya, untuk membedakan isim dengan sifat seperti ini. Ya, di sini fa'la'u yang merupakan isim. Contohnya sohra'u. Maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'ali menjadi sohari. Asalnya ada ya, ya sohari, kemudian ya yang akhir dihilangkan digantikan dengan tanwin menjadi soharin. Wazan yang keempat. Berikutnya khamisan, wazan kelima, fa'la'u. Nah ini fa'la'u wasfan, fa'la'u yang sebagai sifat. Tadi fa'la'u isman, fa'la'u yang merupakan isim. Sekarang fa'la'u wasfan, fa'la'u yang merupakan sifat. Li mu'annasin, untuk mu'annas. Tetapi ada catatan di sini, la mudhakkara lahu. Tidak ada mudhakkar padanya. Ada. Ada semacam ini. Fa'la'u sebagai sifat untuk mu'annas yang tidak ada mudhakarnya. Kalau tadi hamra'u sifat berwarna merah, sauda'u berwarna hitam, itu sifat. Sifat untuk mu'annas, ya, perempuan atau mu'annas yang berwarna merah. Hamra'u sebagai contoh. Nah, sifat tersebut itu ada mudhakarnya. Ahmaru untuk yang merah mudhakar, aswadu untuk hitam yang mudhakar. Ini sifat mu'annas dan ada mudhakarnya. Tetapi yang dimaksud di sini fa'la'u wasfan li mu'annasin la mudhakkaro lahu, sifat dari mu'annas yang tidak ada mudhakarnya. Sifat tersebut berwazan fa'la'u. Mislu sebagai contoh adra'u, ya, wazannya kan sama. Fa'la'u adra'u. Ini sifat mu'annas, perempuan, tetapi tidak ada mudhakarnya, ya. Maksudnya apa? Sifat mudhakar yang berwazan a'zaru, kalau disesuaikan dengan yang tadi, yang mudhakar mestinya akan menjadi a'zaru. Ini tidak ada, tidak dijumpai makna a'zaru untuk mudhakar, sifat untuk mudhakar, tidak ada. Yang ada fa'la'u di sini atau atra'u ini hanya untuk mu'anas saja, untuk perempuan saja, tidak mempunyai bentuk mudhakarnya. Ini yang dimaksud dalam wazan yang kelima ini. Fa'la'u wasfan li mu'anasin la mudhakar lahu. Maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'ali menjadi azari, kemudian ya-nya yang akhir dihilangkan menjadi azarin. Adra'u maknanya apa? Gadis, ya, perawan. Ini kan hanya untuk mu'annas, tidak ada mudhakarnya. Untuk menyebut yang laki-laki, yang bujang, apa lafadznya? Ya, dengan apa? Azabun, azab, ya. Atau lafadz yang lain, yang jelas tidak sama dengan adra'u ini, tidak berasal dari asal yang sama dengan adra'u. Ya. Sadisan yang keenam, wazan yang keenam pada jamak fa'ali, yakni ayyakuna makhtuman bi alif at-ta'nits maqsurati. Ya, isim tersebut keadaannya diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah. Alif sebagai tanda mu'annas yang jenisnya adalah maqsurah. Ya, ini terkait dengan isim maqsur. Pembahasannya huruf akhir dari isim ini yang berupa alif, ya, itu pada isim maqsur. Mislu contoh hubla, ya, hubla. Ini isim ini diakhir dengan alif ta'nits, alif sebagai tanda untuk mu'annas. Jadi maknanya ini untuk mu'annas, dan ini termasuk maksur, isim maksur, isim yang huruf akhirnya adalah alif. Ini. Kemudian dari isim ini yang diakhiri alif ta'nif maksurah dijamakkan mengikuti wazan fa'ali menjadi habali. Asalnya ada ya-nya habali, kemudian ya-nya dihilangkan digantikan dengan tanwin sebelumnya menjadi habalin. Hubala maknanya perempuan yang hamil. Perempuan yang hamil. Jadi ini wazan-wazan dari isim mufrad yang dijamakkan mengikuti wazan fa'ali. Ada 6 wazan. Berikutnya, akan ada keterkaitan dengan ini. Wazan yang berikutnya, yang ke-20, ishruna. Yakni fa'ala. Fa'ala. Kalau tadi fa'ali dengan ya, dan sebelumnya itu di kasrah, pada wazan yang ke-19 tadi ya, fa'ali. Adapun wazan jamak kasrah yang ke-20, ini huruf akhirnya adalah alif. Dan sebelumnya tentunya fathah. Dan alif di sini ditulis dalam bentuk ya. Tapi tetap itu adalah huruf alif. Sehingga dibaca dengan alif, yaitu sebagai huruf mad. Bacaan panjang dari fathah sebelumnya. Fa'ala. Wahuwa qiyasiyun fima ya'ti. Dan ini wazan fa'ala qiyas pada wazan-wazan berikut ini. Pada isim mufrad yang berwazan sebagai berikut. Awalan yang pertama. Fa'la'u isman. Ini seperti yang di atasnya tadi. Fa'la'u yang merupakan isim. Mislu, contoh, sahra'u. Sahra'u, ini isim, kemudian wazannya, kemudian bentuk jamaknya menjadi sahara. Mengikuti wazan fa'ala menjadi sahara. Jadi sama dengan yang tadi, mufradnya sama. Fa'la'u yang merupakan isim. Tapi jamaknya ada 2 atau ada perbedaan. Artinya apa? Dia mempunyai jamak lebih dari 1. Jamak yang 1 tadi mengikuti wazan fa'ali menjadi soharin. Jamak yang satunya mengikuti wazan fa'ala menjadi sohara. Ini. Dan memang demikian, sebagian isim dalam bahasa Arab itu mempunyai bentuk jamak lebih dari 1. Jadi yang satu mengikuti satu wazan, yang ini, yang satunya mengikuti wazan yang lainnya. Seperti ini ya, sahra'u, 2 jamak ini tadi. Yang berikutnya juga akan sama, yakni fa'la'u wasfan li mu'annatsin la mudzakkara lahu. Fa'la'u sebagai sifat bagi mu'annas yang tidak ada mudzakarnya. Sama seperti tadi sebelumnya. Mislu, contoh, ad-ra'u. Maka jamaknya, jamak yang satunya, ini mengikuti wazan fa'ala menjadi azara. Ya. Jadi adra'u ada 2 jamak, yang satu azarin, yang satu azara. Berikutnya, wazan yang ketiga dari jamak fa'ala, yakni al-makhtumu bi'alifit ta'nifil maksurati. Isem atau sifat yang diakhiri dengan alif ta'nits maksurah. Sama seperti sebelumnya tadi. Mislu, contoh, hubla. Hubla, maka jamaknya menjadi habala mengikuti wazan fa'ala. Adapun jamak yang satunya pada wazan yang sebelumnya tadi, fa'ali menjadi habali atau habalin. Jadi 3 macam isim ini, fa'la'u yang berupa isim, fa'la'u yang berupa sifat untuk mu'annas yang tidak ada mudzakarnya, kemudian isim yang diakhiri dengan alif ta'nits maksurah, ini mempunyai 2 bentuk jamak yang satu berwazan fa'ali, yang satu berwazan fa'ala. Ya. Nah, di sini disebutkan ai anna hadhihi siyagha mushtarikatan fi hadzal jam'i wal jam'i sabiqi, yakni bahwasanya sighah-sighah ini, tiga sighah tadi yang disebutkan ini bersama-sama berserikat fi hadzal jam'i, pada jamak ini yaitu fa'ala, wal jam'i sabiqi dan jamak sebelumnya yaitu fa'ali. Ini ya, tiga sighah ini tadi, fa'la'u yang merupakan ism, contohnya sahra'u, kemudian fa'la'u yang merupakan sifat untuk mu'annas yang tidak ada mudakarnya, contohnya atra'u, kemudian ism yang diakhiri dengan alif ta'nif maksurah, contohnya hubla. Ini sama-sama mempunyai bentuk jamak yang mengikuti wazan fa'ala dan juga mengikuti wazan fa'ali. Ini. Jadi ada dua bentuk jamak. Kemudian wazan yang berikutnya masih terkait dengan wazan yang ke-20, fa'ala, yakni wazan yang ke-4, al-wasfu ala wazni fa'lana alladhi mu'annatuhu fa'la, yakni sifat yang mengikuti wazan fa'lanu yang mu'annatnya adalah fa'la. Sifat untuk muzakkar, untuk muzakkar yang wazannya fa'lanu, ini untuk muzakkar. Kemudian mu'annatnya fa'la, mu'annaf dari sifat tersebut itu fa'la. Maka bentuk jamak, bentuk jamak yang fa'lanu ya maupun yang fa'la, ya, dua-duanya ini bentuk jamaknya itu mengikuti wazan fa'ala. Itu contoh takranu wa takra. Takranu lelaki yang mabuk untuk muzakkar, takra perempuan yang mabuk untuk mu'annas. Jadi muzakarnya fa'lanu takranu, mu'annasnya fa'la takra. Maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'ala menjadi sakara. Contoh berikutnya katlanu wa katla. Katlanu untuk muzakar, katla untuk mu'annas, maka jamaknya menjadi kasala. Ya, kaslan yang malas. Ini. Ada faedah di sini wal afdalu dhumma awwaluhu. Dhumma awwaluhu, dan yang afdal, yang lebih utama pada sifat ini ketika dijamakkan ya mengikuti wazan fa'ala tadi itu apa? Huruf awalnya di dhommah. Dari fa'ala huruf awalnya itu di dhammah, diberi harakat dhammah sehingga akan menjadi sukara dan kusala. Ini yang lebih afdal. Tetapi asalnya dengan fathah bagaimana pada wazan fa'ala, sakara, kusala. Adapun untuk lebih utama diganti dengan harakat dhammah pada awalnya menjadi sukara kusala. Ada yang ditanyakan sebelum ini? Dari ini? Satu lagi ini ringkas wazan yang ke-21 fa'aliyu wazan jamak kasrah yang ke-21 ya fa'aliyu wa huwa qiyasiyun fi kulli ismin thulathiyyin sakinil aini, yakni qiyasi dari setiap isim thulathi, setiap isim yang tiga huruf kemudian sakinil aini yang sukun pada ain kalimahnya. Wa ba'dal ahrufi tsalatsati, dan sesudah tiga huruf tadi ya'un musyaddadatun, ada ya yang ditasydid. Ini. Jadi tiga huruf ya fa, ain, lam, ya fa kalimah, ain kalimah dan lam kalimah ya, tiga huruf Kemudian tadi apa? Sakinul ain. Ain kalimatnya sukun. Ya. Kemudian sesudah tiga huruf ini pada isim ini ada ya yang tasydid. Ya tasydid ini. Jadi kalau dibuat wazan dari fa ain lam untuk kalimatnya, untuk wazannya, kemudian ainnya sukun, kemudian sesudah itu ada ya yang tasydid. Maka nanti bentuk jamaknya akan mengikuti wazan yang ke-21 ini, yakni fa'aliyu. Mitlu, contoh, kursiyun, ya, kursiyun. Ini tiga huruf, ka, ra, dan sin, huruf yang asal yang pokok. Kursiyun, ka, ra, sin. Kemudian ain kalimahnya yaitu pada huruf ra, sukun. Kemudian sesudah tiga huruf ada ya yang tasydid. Ya, kursiyun. Maka bentuk jamaknya menjadi karatiyu. Ya, sesuai wazannya fa'aliyu karatiyu. Ini. Contoh yang berikutnya, kumriyun. Ya, kumriyun. Ya, tiga huruf, qaf, mim, ra. Kemudian ain kalimah itu huruf mim sukun. Ya, kemudian sesudah itu ada ya yang tasydid. Ya, kumriyun. Kumriyun. Maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'aliyu menjadi qomariyu. Ya, qomariyu fa'aliyu. Ini wazan yang ke-21 ya, fa'aliyu dari isim yang seperti ini. Kursiyun, kursi. Kumriyun, burung tekukur. Burung tekukur itu kumri. Okay. Ini sampai pada wazan yang ke-21. Okay. Untuk yang berikutnya wazan ke-22 dan juga 23 agak panjang pembahasannya, mungkin di waktu yang akan datang insyaallah. Dari ini dulu ada yang ditanyakan, ada yang disampaikan. Baik. Kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.